kita masih dalam kitabul mawaris. Sampai apa kemarin kita bahas? Waka dari kastaki kofi. Waka dari kal akhwat syafiqat. Ya. Atau waka dari kastaki syafiqat Rizkit nal akhwat il-if. Orang sedikit. Wakadalika syafiqatu yuskitna al-akhawati lil-ard idha lam yu'assibuhunna akhuhunna. Berarti juga saudari sekandung, si ibu si bapak, bisa menggugurkan saudari-saudari sebapa apabila tidak ada saudaranya, saudara laki-lakinya, yang menjadi asobah bersama mereka. Contohnya, mayit meninggalkan dua saqiqah, meninggalkan dua saudari perempuan. Nah, wa ukhtani lil ab, dan dua saudari sebapak. Mau kepada bahasa Arab? Baik ya? Baik, baca. Ya. Dua saudari sekandung. Sekandung si ibu sebapak. Kemudian juga meninggalkan dua saudari sebapak. Dan meninggalkan paman. Ini ahli warisnya. Satu, dua, tiga. Dua saudari sekandung, dua saudari sebapak, dan am, paman. Berapa bagian mereka? Yang bisa? Dua saudari sekandung, berapa bagiannya? Dua per tiga. Nah, dua per tiga bagiannya. Lagi jelaskan tentang warisan saudari. Nah, kalau satu saudari sekandung, berapa bagiannya? Setengah. Kalau dua atau lebih, bagian dua per tiga. Hampir sama dengan bagian anak perempuan. Satu anak perempuan, bagiannya berapa? Setengah. Kalau dua atau lebih, dua per tiga. Berarti dua saudari sekandung dapat dua per tiga dari harta warisan. Nah, dua saudari sebapak berapa? Gugur, terhalangi dengan adanya dua saudari sekandung. Jadi kalau mayit tadi kita sebutkan meninggal, kemudian dia memiliki dua saudari sekandung, dua saudari sebapak, yang dapat warisan dua saudari sekandung. Adapun dua saudari sebapak terhalangi dengan ada dua saudari sekandung, tidak dapat bagian warisan. Nah, paman dapat apa? Asobah sisanya. Ya, sisanya kepada paman. Berapa sisanya? Satu per tiga. Sisa. Ini kepada pamannya. Nah, saya sebutkan saudari-saudari sekandung ini bisa menggugurkan bagian dari saudari sebapak. Ya. Apabila tidak ada saudara laki-laki, bagi saudari-saudari sebapak yang merupakan asobah. Dalam artian kalau keadaannya seperti ini, meninggalkan dua saudari sekandung. Nah, meninggalkan juga dua saudari sebapak ditambah dengan misalkan apa? Tambah saudara laki-laki sebapak. Ya. Saudara laki-laki misalnya sebapak. Sehingga ada dua saudari sekandung, dua saudari sebapak, dan saudara laki-laki sebapak dan paman. Nah, keadaannya berubah. Nah, ketika ada saudara laki-laki yang sebapak, maka dua saudari sebapak ini dia mendapatkan bagian warisan. Berapa bagiannya? Bagiannya dua saudara sekandung dapat 2/3. Nah, dua saudari sebapak disebutkan wahum mereka apa asobah dari saudara laki-laki sebapak. Dzakari mislu hadil unsayain. Nah, paham salah? Ya, yang sisa sepertiga ini dzakari mislu hadil unsayain. Nah, paman terhalangi tatkala ada saudara laki-laki. Yang sepertiga dibagikan ke sini. Nah, ya, dengan hitungan dzakari mislu hadil unsayain. Paham insyaallah? Nah, ini makna ucapan Syekh rahimallahu taala, wa kadzalika syafiqat yuskitnal akhawati lil ab idza lam yu'assibhunna akhuhunna. Nah, ini dua saudara sekandung bisa menggugurkan dua saudari sebapak kalau tidak ada ini. Ya, kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak. Adapun kalau ada saudara laki-laki sebapak, maka ini mendapatkan warisan dan sebagai asobah dzakari mislu hadil unsayain. Sehingga dalam ilmu waris disebut dengan al-qarib al-mubarak, akhul mubarak, saudara yang memberikan keberkahan. Nah, dengan saudara ini dapat warisan. Gak ada saudara, gak dapat warisan. Nah, disebut dengan akhul mubarak atau al-qarib al-mubarak. Misalkan kalau tidak ada saudara yang ini dapat warisan. Tapi dengan adanya, alhamdulillah dapat warisan. Barakallahu fiik. Paham atau paham? Sepertiganya dibagi dua. Dzakari mislu hadil unsayain. Nah, sepertiga dibagi untuk dua saudara sebapak dan dua saudara laki-laki sebapak. Cuman untuk laki-laki, dua kali bagian perempuan. Yang sisanya seperti yang tadi. Kalau ada saudara laki-laki sebapak, berarti paman tidak dapat. Dapat? Enggak. Paman terhalang dengan saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak hubungannya lebih dekat kepada mayit, ya, ini mayit, daripada paman. Nah, jadi dalam kaidah ilmu waris, kalau ada sisa diberikan kepada laki-laki yang hubungannya lebih dekat kepada mayit. Nah, ya. Kalau ada anak, paman juga nggak dapat. Kalau mayit punya anak, nah, meninggal mati meninggalkan anak, Paman, nggak dapat. Atau ada bapak, ayah, paman juga nggak dapat. Berhala. Amin, insya Allah. Wa ana ikhwata minal um. Nah, sekarang ikhwah minal um wal akhwat. Wal akhwat minal um. Ya. Sudah kita jelaskan untuk warisan saudara sekandung. Kalau satu berapa bagiannya? Setengah. Nah, kalau dua atau lebih bagiannya berapa? 2/3. Sama. Saudara saudari sebapak pun sama. Kalau satu setengah, kalau lebih dari satu 2/3. Nah, tapi dua saudari sebapak ini atau saudari sebapak bisa dapat warisan dengan syarat tadi nggak ada saudari sekandung. Kalau ada saudari sekandung, tadi tutup. Nah, tutup, ya terhalangi. Tapi kalau nggak ada dua saudari sekandung nggak ada. Yang ada hanya saudari sebapak. Misalnya seorang meninggal dunia punya satu saudari, nah, sebapak dan paman, misalkan. Ya. Saudari sebapak satu berapa? Apa? Setengah. Sisanya paman sebagai asobah. Ya, baru kalau begitu. Kalau meninggal punya dua saudari sebapak, berapa bagiannya? 2/3. Paman, sisanya. Nah, kalau meninggal ada tiga saudari sekandung, misalkan. Nah, kemudian dua saudari sebapak, paman. Nah, tiga saudara sekandung dapat berapa? 2/3. Ini ketutup. Ada. Sisanya paman. Amin, insya Allah. Ini untuk warisan saudari-saudari sebapak dan saudari-saudari kandung. Masuk sekarang kepada bagian warisan al-ikhwah minal um wal akhwah. Saudara atau saudari-saudari seibu. Nah, sudah kita jelaskan warisan tentang saudari seibu, atau saudara seibu di dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat yang keberapa? 17 untuk yang sekandung. Nah, kalau ini untuk ayat yang ke-12. Ya. Kalau mengatakan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Kalau seandainya seseorang meninggal dalam keadaan kalalah. Kalalah tidak memiliki asal waris itu bapak ke atas, asal waris namanya, bapak, kakek, meninggal, nggak ada bapaknya, sudah meninggal dunia duluan, nggak ada kakeknya, sudah meninggal dunia duluan, nah, dan tidak memiliki far'ul waris, anak ke bawah, ya, tidak punya anak langsung kandungnya, dia memiliki cucu juga dari anak laki-laki. Ini namanya kalalah. Kalau seorang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, tidak ada ahli warisnya dari kalangan bapaknya atau kakeknya atau anaknya atau cucunya. Nah, kemudian dia mempunyai saudara atau saudari. Yang dimaksud di sini adalah saudara atau saudari seibu. Ingat. Ya. Surah An-Nisa ayat 12. Nah, ini menceritakan tentang saudara atau saudari seibu. Falikulli wahidin minhuma sudus. Bagi setiap salah satu di antara keduanya mendapatkan seperenam. sama bagiannya. Ya. Untuk saudari seibu atau saudara seibu, laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki tidak mendapatkan dua kali lipat, tapi sama. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis tsuluts. Kalau mereka berserikat banyak lebih daripada satu, mereka berserikat dalam mendapatkan sepertiga. Ya. Ini untuk siapa? Saudara atau saudari seibu. Nah. Contoh misalkan seorang meninggal memiliki satu saudara seibu, satu saudari seibu, paman. Berapa satu saudara seibu? Berserikat berapa sebar? Tiga. Nah, sebar? Tiga. Sama, gak ada bedanya. Dibagi dua seperti kayak ini. Sisanya bagaimana, Pak? Paman sebagai asobah. Ya. Pak? Meninggal punya satu saudara seibu. Nah, paman. Berapa bagiannya? Sepertiga. Paman? Asobah, sisanya. Meninggal punya satu saudari seibu, paman. Berapa bagiannya? Sama. Sepat enam. Kemudian ini asobah, sisanya. Oh, insya Allah. Sisanya gak paham ya. Gak paham ya, insya Allah. Gak jauh ya. Ya sama. Untuk saudari seibu, sama. Tapi, tadi bisa mendapatkan warisan kalau seandainya tadi nggak ada saudara sekandung. Nah, akan kita bahas dalam masalah al-hijab, siapa sih yang akan tertutupi. Lil wahid minhum as-sudus, bagi satu orang di antara mereka seperti enam bagian. Wal isnaini fa akthar as-sudus, kalau dua orang atau lebih sepertiga. Yusawwa baina dzakarihim wa inasihim, disamakan antara laki-lakinya dan perempuannya. Masalah? Saudara-saudara atau saudari-saudari seibu sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, dan ini tadi surah apa? An-Nisa ya, 12. Adapun untuk ayat terakhir surah An-Nisa, ayat yang terakhir yang ke-176, ini untuk saudara atau saudari seibu sebapak sekandung dan saudari apa sebapak. Nah, kalau untuk satu dapat setengah, lebih dari satu mendapatkan 2/3, ini untuk saudari sekandung dan saudari sebapak. Wa annahum la yarithuna ma'al furu'i mutlaqan, sesungguhnya mereka ya, saudara saudari-saudari seibu atau saudara-saudara seibu, mereka tidak mendapatkan warisan secara mutlak dengan adanya far'ul waris. Far'ul waris kita sebutkan tadi, yaitu anak ya. Anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka saudari-saudari atau saudara-saudara seibu tidak mendapatkan harta waris. Meninggal seorang, misalnya. Ya, ada satu anak perempuan, dua saudari seibu paman. Ya, berapa anak perempuan? Setengah. Dua saudari seibu tidak dapat. Kenapa? Dikarenakan adanya anak. Ya. Sisanya bagi siapa? paman. Paham insya Allah? Nah ini syaratnya. Tidak ada far'ul waris secara mutlak. Wala ma'al usuli dzukur. Dan juga tidak ada asal waris dari kalangan laki-laki. Asal waris, yang kita sebutkan, yaitu ayah, kakek, atau terus ke atas. Uyut, misalkan. Nah, maka ayah, kakek, ini bisa menggugurkan bagian warisan saudara seibu. Meninggal dunia. Ya. Ya, memiliki kakek. Nah. Kemudian memiliki satu anak atau memiliki kakek. Nah. Kemudian memiliki dua saudari seibu. Nah. Maka dua saudari seibu tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan adanya kakek. Paham insya Allah? Nah, kita lanjutkan. Wa ana zauja lahu nisfu ma adami awladi zauja wa rubu'u ma awujudihim. Pindah kepada warisan suami. Wa ana zauj, sesungguhnya suami mendapatkan setengah bagian dari warisan istrinya. Ma'ala mi auladi zaujah, dengan tidak adanya anak-anak istri. Dalam artian suami bisa dapat setengah kalau istri tidak meninggalkan anak. Nah. Wa rubu'u, dan mendapat seperempat ma wujudihim, dengan adanya anak-anak istri. Misalkan seorang meninggal dunia, ya, memiliki suami, kemudian dua saudari perempuan. Nah, kemudian paman. Nah, berapa bagiannya? Meninggal, memiliki ada berapa? Suami, dua saudari perempuan, dan paman. Suami berapa? Setengah. Dua saudari perempuan? Dua saudari perempuan? Hah? Berapa? Sepertiga. Berserikat mendapatkan sepertiga. Sisanya? Bagi pamannya. Barakallahu fikum. Paham insya Allah? Ya. Seorang meninggal dunia memiliki anak laki-laki dan suami. Nah, berapa suami? Seperempat. Sisanya anak laki-laki sebagai asobah. Amin insya Allah. Ya. Kita sebutkan anak di sini, baik anak dari suaminya yang ditinggal meninggal, atau anak dari mantan suaminya, ya, atau mungkin anak zina, ya. Seorang meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia, nah, seorang perempuan meninggal dunia, dia punya anak hasil zina, nah. Kemudian mempunyai suami. Nah, berapa anaknya tadi? Anak perempuan. Bagiannya berapa? Hah? Setengah. Suami berapa? Dapat? Dapat? Empat. Kenapa dikatakan ada anak perempuan tadi? Walaupun anak zina. Walaupun anak dari suaminya yang pertama. Punya anak dari suami pertama, cerai, misalkan. Menikah dengan laki-laki yang berikutnya. Meninggal si istri ini. punya anak dari suami yang pertama. Nah, kemudian meninggalkan suami, suami yang kedua tadi. Tetap suami dapat berapa tadi? Dapat 4. Walaupun anaknya dari suaminya yang tinggal meninggal, atau anak dari suaminya sebelumnya, atau anak dari zina. Nah, maka suami memiliki, mendapatkan 1/4 kalau adanya anak. Baik. Wa ana zawjata fa aktsar laha rub' ma adami auladi zawj. Istri satu atau lebih mendapatkan 1/4. 1/4 dengan tidak adanya anak-anak suami. Wa sumunu dan mendapatkan 1/8 ma'a wujudihim dengan adanya anak-anak suami. Nah, Bapak Saleh, istri, suami meninggal. Nah, dia punya anak. Nah, punya anak, maka istri mendapatkan berapa? 1/8. Kalau suami tidak memiliki anak, istri dapat berapa? 1/4. Nah, kalau istrinya punya 2 atau 3, bagaimana? Mereka berserikat mendapatkan 1/4, atau berserikat mendapatkan 1/8. Nah, kalau punya anak, berarti 1/8. 1/8 dibagi 3 orang istri, misalnya. Nah, kalau tidak punya anak, 1/4 dibagi 3 orang istri. Paham insyaAllah? Wa anal um laha sudus ma'a ahadin minal awlad. Sesungguhnya ibu mendapatkan warisan 1/6 dengan adanya 1 orang dari anak-anak. Awisnaini fa'aksar minal ikhwah. Atau adanya 2 atau lebih saudara-saudara atau saudari-saudari. Wasulus ma'a adami dzalika. Dan mendapatkan 1/3 kalau tidak ada anak. Nah, si mayit dan tidak ada saudara-saudara atau saudari-saudari si mayit. Ya, saya jelaskan. Seorang meninggal, meninggalkan ibu. Nah, meninggalkan ibu. Kemudian satu anak laki-laki, misalnya. Ya. Berapa ibu bagiannya? Ah, sabar. Nah, ya, dikatakan apa? Ada anak laki-laki. Nah, seorang meninggal dunia, meninggalkan ibu dan 2 saudari sekandung. Nah, berapa bagian 2 saudari sekandung? Dua saudari sekandung berapa bagiannya? 2/3. Ingat, kalau 2 saudari sekandung sama dengan anak perempuan bagiannya. Kalau 1/2, kalau lebih dari 1/2. Begitu juga saudari sebapak. Ibu berapa ibu dan bagiannya? 1/6. Nah, dan ibu dapat 1/3 kalau tidak ada anak dan tidak ada apa saudara saudara atau saudari saudari sekandung. Nah, meninggal dunia punya 1 saudara sekandung kemudian ibu. Berapa saudara sekandung? 1 saudari sekandung. 1/2. Ibu berapa? Ibu berapa? Hah? 1/3? 1/3. Nah, dikatakan sebutkan tadi 2 atau lebih. Kalau saudara sekandungnya atau saudari sekandung dua atau lebih, maka ibu dapat sepertiga. Adapun kalau satu, ibu tetap dapat sepertiga. Berapa itu? Wa anna laha sulusal baqi. Nah, yang ketiga ini. Dan mendapatkan sepertiga dari sisanya. Fi zaujin wa abawaini au zaujatin wa abawaini. Kalau seorang meninggal yang ada adalah suami, ibu, bapak. Berapa suami bagiannya? Setengah. Ya. Ibu? Sepertiga misalnya. Bapak? Sisanya berapa? Kalau dihitung, sisanya berapa? Hah? Bapak? Pernah. Nah, ya. Suami dapat? Setengah. Ibu dapat sepertiga. Bapak sepertengah. Antar ini dengan ini, lebih besar mana? Besar ibu. Besar ibu. Ya. Besar ibu. 1/3 lebih besar mana? Hah? 1/3. Jangan dicomain, cobain 6 lebih besar. 1/3. 1/6. Sip. Dan dalam warisan, yang biasa mendapatkan lebih banyak itu adalah laki-laki. Nah, sehingga 1/3 yang ibu dapatkan di sini bukan 1/3 dari keseluruhan. Bukan. Tapi 1/3 dari sisanya. Nah. Ya. Setengah buat suami. Sisa lagi setengah. Ya. Sisa segini. Yang 1/3-nya buat ibu. Nah. Sisanya buat siapa? Bapak. Berapa tadinya? 2/3. Nah, dari sisanya, bukan 2/3 seluruhnya. Paham insyaallah? Ini namanya sulusul baqi. Ya. Mana pula itu? Ya, karena di bagian bapak mesti lebih besar dari bagian ibu. Nah, dan ini dipatwakan oleh Umar bin Khattab. Walaupun dalam Al-Qur'an yang disebutkan sulusul baqi. Dalam Al-Qur'annya sulus saja 1/3. Dan Umar memutuskan 1/3 ini adalah 1/3 dari seluruhnya. Ada 1/3 dari sisanya. Silahkan. Fokus nih. Terganggu ya fokusnya. Gagal fokus nanti. Kalau bapak itu 1/6 dari seluruh berarti. Nah? 1/6 dari seluruh. Siapa? Yang bapak. Bapak asobah. Nah, asobah. Asobah sisanya. Nah, 1/3. Ya, sisa dari ini. Sisanya. Ini udah ambil setengah kan tadi? Ibu segini kan? 1/3 dari sisanya ini. Bapak berarti sisanya ini. Ya, 2/3 dari sisa. Itu ya. Cuman enggak ada aturan 2/3 nya, cuma sisanya aja. Kebetulan sisanya sekarang 2/3. Itu. Nah, atau dalam kondisi istri, suami, istri, ibu, bapak. Berapa istri bagiannya? 1/4. Nah, ibu berapa bagiannya? 1/3. Nah, bapak berapa? Asoba. Coba pak, hitung dulu berapa? 1/4 tambah 1/3 berapa? 5/12. Sisanya berapa? 5/12. Untuk menjadi satu bulat berapa sisanya? 5/12. 5/12. Ya. Gak bisa dikoreksi ya? Iya, 5/12. Baik. 1/4 tambah 1/3. Nah, 5/12. 1/3 dan 5/12 lebih besar mana? 1/3. Padahal tadi bapak laki-laki mesti dapat lebih banyak. Lebih besar. Masih lebih besar 5/12. Iya. Hampir setengah soalnya. 5/12. Kok apa 5/12? Oh, ini hitung lagi nih. 4 tambah 1/3 berapa? Hitung lagi. Sisanya bukan ini, anak sih bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan ini kan jumlah ini ya? Iya benar. Sisanya berapa? Itu kan istri kan 3/12, ibu 4/12, jadi 7/12, sisanya 5/12. Mungkin ini lebih nggak bisa yang itu saja. Coba pakai sini. Ya. Iya. Kalau ini mungkin udah langsung. Kalau misalkan lebih besar berarti nggak berlaku hukum itu. Iya, tetap pasti. Tetap. Coba itu dulu. Seperempat. Hah? Seperempat. Apa ya? Istri seperempat. Ibu sepertiga. Nah, bentar. Istri, ibu dan bapak. Aku susul bagi juga ini. Jauh-jauh dan abawain. Jadi kalau misalnya dibuat berbeda, istri empatnya, istri 3/12 tadi ya, istri empatnya ya. Kalau ibu sepertiga berarti ini, sepertiga lebih agak gede dikit, 4/12. Tapi sebagian ulama ini masih juga berlaku tentang apa namanya hukum susul baqi. Bagi ibu sepertiga sisanya. Nah, sama ya. Nah, masa ini kalau orang mengecualikan masa dua ini. Nah, masa ini sisa cuma empat. Ibu dapat sepertiga dari sisanya. Sepertiga empat sudah diambil. Nah, sepertiga dari sisa. Nah, sepertiga dari sisa yang ada. Nah, masya Allah. Sepertiganya mungkin, ya, gini ya. Lebih kecil lagi mas. Hah? Lebih kecil dari yang tadi, dari yang sepertiga awalnya. Ini, oh ya, ini ada berapa? Ada berapa tadi? Seperempat. Sepertiga dari sisanya. Enggak maksudnya sisa ini. Sepertiganya. Sisa yang ini. Nah. Nah. Sisa ini. Ibu dapat sepertiganya. Ya. Sisanya buat ayahnya. Barakallahu fiik. Nah. Sama juga susul baqi. Jelas. Kalau keadaannya meninggalkan istri, ibu dan bapak, atau suami, ibu dan bapak, ya, maka si ibu dapat sepertiga dari sisanya. Diberikan dulu kepada suami. Nah, bagian suami yang sisanya itu istri dapat sepertiganya. Ya, bapaknya paling besar. Bapaknya paling besar. Nah, tetap paling besar. Langsung begitu pun paling besar dibagi apa namanya? Dibagi juga. Sisanya juga ini masih besar, bapak. Nah. Sisanya tapi malah besar. Iya. Nah, yang dapat sisa itu kadang-kadang sisa dapat lebih besar, kadang-kadang dapat kecil. Ya. Itu kan ya? Ya. Cuma nasib aja kadang-kadang. Kadang dia dapat sisa, tapi ternyata warisan sudah habis. Nah, ini. Ini apa? Ya, pada kalau berikut. Ya udah, asobah ini saya. Jadi ketika dibagikan kepada yang apa namanya ahlul furud yang dapat bagian-bagiannya, ini dapat sepertiga misalkan, ya ini dapat 2/3, habis persennya, mana nggak ada, saya asobahnya nggak pulang ya, itu lah kalau asobah kadang-kadang memilikan, tapi ada asobah yang selalu beruntung, anak laki-laki pasti dia terbentuk mesti. Nah, dalam bahasa kan ada istilah asobahna ya, makan apa namanya, makan liwet, wah asobahnya kadang-kadang asobah tinggal sesuap, kadang-kadang asobah masih penuh ya, jadi keadaan gimana milih, gimana sih pada pada pelatih. Ayo jalan ya. Cukup dulu insya Allah perhitungannya. Nanti masuk kepada warisan kakek atau nenek. Pertanyaan tadi saat yang syarat dua atau lebih saudara itu kemarin nggak disebutin saja. Yang mana? Yang ibu mendapat itu, itu ada angka dua ini bisa ya? Dua saudara, minimal dua saudara ya? Nah. Agar ibu mendapat sepertiga. Nah. Itu dalam surah itu masih. Dalam surah apa? An-Nisa. Ya, sebutkan. Wa ilam yakun lahu waladu wa warisau abawahu fali ummi sulus. Fa in kana lahu ikhwat. Ikhwan banyak. Nah, ikhwan. Fali ummi sulus. Bukan akhun, tapi ikhwan. Fa in kana lahu ikhwan. Ikhwan, satu, dua, lebih dari satu. Fa in kana lahu ikhwan, fali ummi sulus. Barakallahu. Ya kira? Iya, titelan aja dulu ya. Lumayan nih. Iya. Saya sebutkan perlu tiga ilmu yang mendasari masalah warisan. Apa aja pertama? Ilmu nasab, ilmu hisab, ilmu hitung. Yang keempat ilmu? Ilmu fatwa, tahu bagian-bagiannya. Ini bagian seberapa, bagian seberapa, bagian seberapa. Nah, kalau tidak punya dasar tiga ilmu ini, ya susah bagi warisan. Gimana? Bagi data aja semuanya. Salah. Kalau bagi data, ada yang dizolimi justru. Tapi katakan jangan zolim. Bisa rata saja, adil. Justru kalau rata, nggak adil. Ya. Barakallahu. Adil itu menempatkan sesuatu tempat tempat ya. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tentunya. Tapi ada ini Ustaz, emang belum ini saja jawab. Ada misalkan perempuan ya, anaknya itu laki-laki. Dan karena saking punya sayangnya kepada adik ini misalkan sama perempuan, ya memang dibagikan sesuai dengan akidah ya. Gitu. Tetapi ada pendapat nih, si kakak ini kayak laki-laki ya. Udahlah kalau perempuan dibagikan begini, kita diterima sesuai dengan bagian-bagiannya, kemudian nanti nah kita bagilah saja sama ininya gitu ya, sama tapi di luar daripada perhitungan itu gitu, boleh enggak gitu? Ya jelas bagikan dulu sesuai dengan kadar ya. Nah ini bagian dapat 2/3, ini bagian seperti, nah bagikan dulu ya, kamu dapat 2/3. Ada untuk menyerahkan, menghibahkan, ya silakan aja urusan dia masing-masing. Tapi boleh ya. Ya silakan saja kalau sudah dibagikan sesuai dengan keadaannya, dia mau menghibahkan. Oh iya, kemudian ini saudara saya ini miskin ternyata. Nah, saya dapat besar. Padahal saya berkecukupan. Ah, saya kasih aja lah supaya sama. Apa-apa silakan. Tapi pada asalnya peraturan, kemudian luar daripada itu ya silakan saja. Nah, ini mungkin tadi ya hibah sifatnya. Tapi jangan memaksa yang lainnya. Yuk kita bagi barang aja sama aja biar mudah misalnya, jangan dia maksa, sifatnya sukarela saja ya, sukarela dia mungkin dapat lebih banyak, kasihan kepada adiknya ini saya kasih, apa-apa tapi awalnya dibagikan sesuai dengan ketetapannya, hadis cenderungkan apa-apa. Kalau misalkan ada yang peminta-minta itu kan, misalkan di hari pembagian itu diambilkan dari setelah dibagi atau menurut yang di akhir setelah ini yang peminta-minta di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kismata ulul qurba wal yatama. Nah. Ya, apa namanya dibagi diberikan apa dari Allah alam ya, apakah setelah dibagikan ataukah sebelum dibagikan? Jelas diberikan. Nah, beri untuk mereka apabila hadir kerabat yang bukan ahli waris ataupun mungkin yatama, anak yatim. Nah, mereka berikan. Walau alam, kalau para ulama menyebutkan, nah, harta waris itu diambil sebelum dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk pengurusan jenazah pertama, yang kedua untuk hutang, nah, ya, wasiat tiga. Ya. Adapun untuk memberikan kepada yang hadir, walau alam ini mungkin diambil setelah dibagikan dapat bagian masing-masing yang perlu kasih. Nah, ini belum dibagikan dia sudah bagikan ke orang lain duluan. Yang hadir di kalangan yatim, awal masakin, anak yatim, miskin atau kerabat-kerabat, nah, diberikan setelah dibagikan. Ya, oh ini lebih logiknya. Ya kan, kalau yang dibagikan sebelum, yang diberikan sebelum pembagian harta waris tadi disebutkan tiga perkara. Ya, penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah, kemudian yang kedua adalah hutang-hutang, yang ketiga adalah wasiat. Nah, tiga. Dan memberikan kepada anak yatim dan sebagainya, dan dibagikan. Wallahualam. Tapi kalau jelas, kalau